Ayam dan Murai berkicau ramai menyambut Fajar dan alam nan permai. Nikmatilah dengan kehidupan damai. Insan yang sadar dan bertuhan, tunduk bersyukur dan beriman, dan menyambut fajar harapan menuju cita hari depan. Lupakan mimpi yang menggoda, mimpi hanya hayal belaka. Mari tegakkan cita-cita, menundukkan alam semesta. Lihat malam telah berganti siang, kabut malam telah tersapu hilang. Surya terbentang menerangi jalan menuju bahagia cita-cita indah. Yang sadar dan bertuhan, tunduk bersyukur dan beriman, dan menyambut fajar harapan menuju cita hari depan. Lupakan mimpi yang menggoda, mimpi hanya hayal belaka. Mari tegakkan cita-cita, menundukkan alam semesta. Lihat malam telah berganti siang, kabut malam telah tersapu hilang. Surya terbentang menerangi jalan menuju bahagia cita-cita indah.